suka cita di hari cuti, rasa nikmat riang tak terperi. Udara segar nyaman berseri-seri, hari cuti senang di hati. Ketika hari cuti, jangan ditunggu lagi, gembira dengan sepuas hati. Beramai-ramai kita ke tepi pantai, mandi-mandi di laut bermain. Kita semua bergembira, nona manis bernyanyi bersama. Pinggangnya ramping macam potongan gitar, bikin hati berdebar-debar. Satu, dua, dan tiga, ayo tarik suara, semua pemudi dan pemuda. Marilah semua kita bergembira, ramai-ramai tarik suara.